Kecauan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpah. Selamat datang dan salam jumpa dari dunia musik bersama saya Mius Popular. Musik.